Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah. Kata beliau, qala wa qawluhu وعلى ما يلقى الله عز وجل أي وعلى أي شيء يلقى الله عز وجل هل يلقاه على عمل خير وطاعة أو على عمل شر ومعصية. Adapun ucapan beliau yaitu ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa ala ma yalqallaha azza wa jal, dan di atas apa seorang hamba itu akan menghadap Allah azza wa jal. Berkata asy-syarih Syekh An-Najmi rahimahullah, maknanya kata beliau adalah wa ala ayyi syai'in yalqallaha, di atas apa dia akan menghadap bertemu dengan Allah azza wa jal. Hal yalqahu ala amali khairin wa ta'ah, apakah dia akan menghadap Allah azza wa jal dengan membawa amal-amal kebaikan dan ketaatan, au ala amali syarrin wa ma'siyah, atau justru sebaliknya dia bertemu dengan Allah azza wa jal, menghadap Allah azza wa jal dengan membawa amalan kejelekan dan kemaksiatan. Ini tidak ada yang tahu bagaimana seseorang akan menghadap Allah Azza wa Jal, bagaimana dia mengakhiri hidupnya, apakah di atas istiqamah ataukah di atas dhalalah. Maka semestinya bagi setiap hamba untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, meminta keteguhan hati, keistiqamahan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala, kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, wa yanbaghi lirrajulil musrifi ala nafsihi alla yaqta'a rajahu raja'ahu 'indal mauti wa an yuhsina dhannahu billahi wa yakhafu dhunubahu. Wa yanbaghi lirrajulil musrif, dan semestinya yang harus dilakukan oleh seorang yang melampaui batas, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, melakukan israf, melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, kezaliman terhadap dirinya, kepada saudaranya, atau bahkan kepada Allah Azza wa Jal, ini disebut dengan musrif, agar dia jangan memutuskan rajanya, harapannya kepada Allah Azza wa Jal indal maut, ketika dia meninggal dunia, di saat-saat dia akan berpisah dengan dunia ini. Jangan putus asa. Qul li ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada hamba-hambaku yang mereka melakukan israf atas diri mereka, melampaui batas, melakukan dosa dan kemaksiatan dan terus-menerus bergelimang dengan lumpur dosa dan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah azza wa jal. Jangan lantas dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan membuatnya putus asa. Sudahlah, saya sudah terlanjur banyak dosa, apa mungkin saya diterima taubatnya, apakah masih terbuka pintu taubat bagi saya karena selama ini melakukan dosa dan kejahatan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Selagi engkau muwahhid, selagi engkau ingin bertaubat kepada Allah dan memenuhi syarat-syarat taubat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni semua dosa. Tentunya bagi mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah azza wa jalla, terpenuhi syarat-syarat taubat pada dirinya, Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Maka kata beliau rahimahullah, semestinya bagi seorang yang melampaui batas atas dirinya, agar jangan dia putus asa berhenti mengharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan berpisah dengan dunia ini. Wa yuhsina dhannahu billahi wa yakhafa dhunubahu, dan hendaklah dia selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan berada pada sangkaan sang hamba ketika dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan yang menjadi harapannya. Wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu ala dhunubi. Sahabat yang ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata ketika ditanya oleh Rasul, bagaimana kondisimu, bagaimana engkau mendapati dirimu? Maka dia menjawab, sungguh ya Rasulullah, aku sangat-sangat mengharap ampunan Allah, mengharap rahmat Allah, belas kasih Allah Azza wa Jalla, tetapi aku juga sangat takut atas dosa-dosaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua hal ini terkumpul pada seorang hamba pada saat-saat seperti ini, yaitu menjelang kematian, melainkan pasti Allah tabaraka wa taala memberikan harapan terhadap dia, memberikan apa yang menjadi harapannya dan melindunginya dari rasa takut yang ia rasakan. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa hamba-hamba yang bertaubat kepadanya. Qala rahimahullah, qad sabaqa lana al-hadits bidzalik, telah berlalu dalam pembahasan kita hadis yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Sebagaimana hadis yang kita singgung tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui seorang pemuda dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan bertanya, bagaimana kondisimu, apa yang engkau rasakan, bagaimana keadaanmu saat-saat menjelang kematian? Dan dia berhusnudzan kepada Allah tabaraka wa taala dan takut atas dosa-dosanya. Wa qawluhu, demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jall. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah azza wa jall. Artinya, ketika seseorang akan meninggal dunia di saat-saat yang paling kritis, di saat-saat yang paling menentukan adalah al-khatimah, akhir dari kesudahan hidup seseorang. Ini saat yang paling kritis dan saat yang paling menentukan. Bukan ketika dia sehat beramal saleh sedemikian banyaknya. Bukan ketika dia melakukan berbagai macam ketaatan. Bukan, tetapi justru di akhir kehidupannya lah, ketika dia akan menjelang kematian, itulah akhir yang paling menentukan apakah dia husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan itu akan dilihat pada akhir ketika seseorang meninggal dunia, apakah dia meninggal dunia di atas husnul khatimah atau di atas su'ul khatimah. Maka janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa inna Allah wa in rahimahu, adapun kemudian ucapan beliau, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa in rahimahu fa bi fadlihi wa in 'adzabahu fa bi dhanbihi. Aqul inna kulla muwahhidin tahta masyiatillahi 'azza wa jall. In rahimahu Allahu fa bi fadlihi wa in 'adzabahu fa bi 'adlihi wa la yadhlimu rabbuka ahada. Adapun ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dalam matan wa in rahimahullahu fa bifadlihi. Jika kemudian hamba tadi meninggal dunia, berpisah dia dengan dunia, meninggal dia, dan Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki untuk mengampuni dosanya, merahmatinya, padahal dosa-dosa besar dia lakukan, fa bifadlihi, itu murni semata-mata karena anugerah keutamaan yang Allah berikan kepada si hamba tadi. Wa in 'adzabahu fa bidzanbihi, dan jika Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki untuk menyiksanya terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam neraka, fa bidzanbihi, itu dengan sebab dosa si hamba tadi. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala tidak berbuat zalim sama sekali. Tidak seperti keyakinannya orang-orang khawarij yang mereka mewajibkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk menyiksa hamba-hamba yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Wajib atas Allah untuk menyiksa hamba-hamba yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Ini akidahnya orang-orang khawarij. Padahal akidah ahlu sunnah wal jamaah yang benar berdasar pada dalil-dalil dari Alkitab wa sunnah, bahwa pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Iya, ancaman ada yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka, namun tetap kembali kepada masyiah Allah azza wa jal. Apabila Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya, dan itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya sesuai dengan dosa-dosanya, dan itu adalah dengan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Berbanding terbalik dengan ucapan orang-orang khawarij adalah ucapan ghulatul murji'ah, di mana mereka menyatakan la yadhurru ma'al imani dhanbun. Seseorang kalau sudah masuk Islam, maka keimanannya tidak akan terpengaruh oleh dosa yang dia lakukan. Yang penting sudah mengucapkan syahadatain, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan syariat yang ada, kemudian melakukan berbagai macam dosa besar, maka dosa-dosa besar itu tidak mempengaruhi kadar keimanannya. Sehingga pasti hamba yang seperti ini tetap akan masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jal tanpa terpengaruhi dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Dua kelompok sesat dalam permasalahan al-iman. Ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah, meyakini bahwa pelaku dosa besar tahta masyiatillah berdasar pada dalil-dalil yang sangat banyak. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azzabahu. Aqul, saya katakan, kata Syekh rahimahullah, Syekh An-Najmi rahimahullah, inna kulla muwahhidin tahta masyiatillah. Sesungguhnya setiap ahlu tauhid itu berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Bukan hamba mewajibkan Allah untuk menyiksa pelaku dosa besar, tidak. Bukan pula hamba mewajibkan kepada Allah untuk memasukkan ke dalam jannah orang yang sudah bertauhid walaupun melakukan dosa besar. Tetapi semua itu berada di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. In rahimahullahu fa bifadlihi, apabila Allah merahmatinya maka itu murni keutamaan dan anugerah yang Allah berikan kepada hamba tadi. Wa in azzabahu fa bi'adlihi, dan jika Allah mengazabnya itu juga karena keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun dari kalangan hamba-hambanya. Wa billahi taufiq. Selesai kita dari membaca keterangan Syekh An-Najmi rahimahullah dalam permasalahan ini. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Humma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.